pahitnya, kejujuran manisnya, kebohongan seakan menjadi sebuah slogan kebenaran yang tak bisa dibantah dalam kehidupan. Tiap orang akan berkata, jujur mana mungkin saya hidup, jujur mana mungkin saya kaya, jujur mana mungkin saya bertahan, jujur akan membuat saya tergilas dalam kehidupan. Jujur itu sangat pahit, kata banyak orang. Ya, realita memang seringkali berlangsung tak adil dalam kehidupan ini. Penjungkir balikan nilai menjadi pekerjaan sehari-hari yang selalu tampak telanjang dalam mata ini. Ya, pahitnya kejujuran akhirnya semacam mendapat pembenaran. Karena itu tidak heran kalau kejujuran semakin hari semakin langka dalam kehidupan. Sementara kebohongan dianggap manis karena kebohongan selalu memberikan kemudahan. Kebohongan dianggap manis karena kebohongan sepertinya kunci untuk sukses ke depan. Ya, kebohongan menciptakan berbagai hal yang menyenangkan karena mendapatkan yang diinginkan, kemudahan yang terasa sangat luar biasa. Kebohongan demi kebohongan akhirnya dibangun, diyakini sebagai solusi dalam kehidupan. Kebohongan demi kebohongan dijalani, dipahami sebagai sebuah kemudahan untuk perjuangan. Manisnya kebohongan semakin hari semakin menjadi, membuat orang percaya bohong itu sah-sah saja. Bahkan orang menyebut bohong untuk kebaikan, sekalipun kebaikan tentu tak akan pernah datang dari kebohongan. Tetapi slogan itu membenarkan berbagai tindakan untuk berbohong. Berbohong pada pasangan, berbohong di pekerjaan, bahkan berbohong di keagamaan dengan alasan kebaikan. Kebohongan diberi mahkota, sungguh sangat menyedihkan. Penjungkir balikan nilai tak pernah berhenti, tapi itulah kenyataan kehidupan masa kini. Pahitnya kejujuran, manisnya kebohongan. Semoga tidak mampir di kehidupan Anda, apalagi hinggap dan berhenti di sana. Semoga Anda dan saya setuju dan sepakat, yang manis adalah kejujuran, yang pahit adalah kebohongan. Atau mungkin Anda sudah tak bisa lagi melepaskan diri. Semoga Anda menyadari masih tersisa waktu untuk menikmati manisnya kejujuran, pahitnya kebohongan. Selamat berjuang tak terjebak pada perangkap pahitnya kejujuran, manisnya kebohongan. Bersama saya, Bigman Sirait.